alias Rahmat Nida Au itu alapar koperasi iau ai par koperasi boi dumamura unang salah itu da. Tiki mulana pajupang dohoto masai dengan tahe aurat dohoto suara na hurang dita itu sonang rohaki hasia. Thank you. Tanggung hidup Thank you. rahasia dan tertau nawel singol hina lagu asirohan tu ngawi to santika mula ko rahasia dapat ton akhirnya kita banci jumpa durang mama karungku. Dadah kundu memang batu surang lanai kebo teralang. Mama karo, mama karo, dadah ateku kenang. Ku sayangi, kangen jang. Suari kam jadi ingatan. September ini Oh, yeah. pagaulan boy do mangolua tarlobi di penampilan mencantik doa kawan sonang manang susah happy do dia nang berdua satu solo digotikin siap bela kawan berpartisipasi 378 setan majorisi arah harga diri mengantisipasi horas pohon pinang tumbuh sendiri horas tumbuh lama nakal awan horas. Arah harga diri mengantisipasi.